Saat aku sendiri ku teringat wajahmu. Dengan baju favoritmu kau tersenyum kepadaku. Ku ingat selalu cara tawamu kau buatku bahagia. Oh kasih, hanya kamu. Di dalam hayalku kau selalu ada. Di dalam hatiku kau selalu ada. Saat kita bersama, saat kita berpisah. Saat ku tutup mataku dengar suaramu, nyanyi lagu favoritmu ketika kau sedang rindu. Karena candamu juga tawamu kau buatku bahagia. Kasih hanya kamu. Di dalam hayalku kau selalu ada. Di dalam hatiku kau selalu ada. Berpisah, walau kini kau bukan milikku lagi, kau selalu ada. Kadang cinta tak harus memiliki. Ku tak peduli. Walau kini kau bukan.